bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa? Kalau zuriatnya Ibrahim itu ada di Mekah, terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat ngendikan ini askantu min zuriati biwadin ghairi dzar ini inda baitikal muharram, ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min zuriati itu kalimat yang paling objektif, ada kata min sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang zuriati maka bohong karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini. Karena sebagian yang lain di Palestina. Maka kata min zuriati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, sinten? Ishak yang di Mekah Ismail. Makanya disebut min zuriati, apa? Min zuriati. Terus Ibrahim ngentikan biwadin di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubuhne kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten. Itu bukti empirik. Iku hikmahe kena apa Ka'bah rubuh bolak-balik. Andai kan enggak rubuh bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubuh mergo banjir. Zaman Umar ya rubuh karena tadi. Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Kubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah, karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama ya Allah, saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah, Kak. Titenane sebuti Gusti, ada rob wa tumain, ada roh wa tumain. Ada cekungan dalam tempatnya air. Yaitu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung. Kan mesti kegrojok air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya enggak ada semen, enggak ada terus dilapisi baja enggak ada dulu. Pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa shadaqallahul azim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya enggak ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah pasti turun ke bawah sampai sekarang. Wiling-wilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar in inda baitikal muharram. Lah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ono hikmah. Aja kok malah nggo ilmu jaduk jare omahe pangeran kok rubuh. Ora sing jaga sapa? Wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar, Umar terakhir di kebijakan Jabal Abi Kubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus, tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang enggak perlu ada zaman itu karena justru rubuhe Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin karena di cekungan paling bawah maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada zam-zam? Ya karena logikanya gampang secara umum. Meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Apa nilai? Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya zam-zam ya dekat. Dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan betul lucu. Maksudnya normali sumberan itu cekungan. Kan ya lucu. Banyu kok milih munggah kan ya lucu. Ujarani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetapi gadah ajro ala matrodil adat atau ala mutorodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah, termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh. Makanya zuriyatam fa'duha. Makanya jogeman, kalau suwun jogeman ninggal berjanji. Karena kitab berjanji itu yang paling madhu nabi, muci nabi min khaisul ilm. Sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmiah. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin rokok, bayi Nabi nin rokok itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah was sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqa. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, sementara diliwati Nur Muhammad. Mosok Nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barzanji, bagaimana Nur Muhammad yang suci, kemudian kamu yakini liwat najis. Yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, berarti Nur ini liwat suatu sing najis. Nah, itu paradok, no? Makanya dawuh tiba wa kaifalah was sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqa. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci wong itu liwatane Nur yang suci. Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azhar itu bapaknya Ibrahim. Sementara Azhar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab ketika Nur Muhammad masih di Azhar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, pindah ke? Berarti Azhar wis melompong tanpa Nur Muhammad. Baru soro kafiron. Baru setelah itu Azhar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditungguani Nur Nabi itu tidak kafir. Paham ya? Pak gue yang manem pondok, lu ijik apal juz sama sekali mulai, yus rapal. Nah, atau jawaban kedua, Azhar dikatakan bapak itu majas. Hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Madama Nur Muhammadin fi Azhar, masih dia muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah, ini tersorok kafiron. Atau sebagian ulama jawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju-setuju yang normal saja karena nanti cari Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat. Nanti keribetan apa? Orang kemudian enggak percaya dengan lafat. Karena setelah pada kata bin ikut tenan Torah. Karena ada kemungkinan majas. Kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya. Madama nurun nabi fi Azhar itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Ya itu biasa. Itu lebih gampang. Tapi kita tetap yakin bayi Nabi, bapaknya Nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqa. Ya sapa sing maca? Apa tadi wis tukang nyanyi sapa gendenan. Mudah-mudahan gendenan. Ayo coba lah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى أوصني بحمد موارده سائغة هنية ممتديا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يحس العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومواله وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبكرية نادما من النسب الشريف إكدا تحل المسامع بخلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أدير الله أمة كريم شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك كنتي جنب كنتي كنتي سبحان الله Alam kok sing nontokno sapa? Halo. Ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab, ibn Kilab Wama fawqahu kinaniyun kama janahailaihi al-kathiru wal-qadah. Ibn Malik ibn Madan, ibn Kinara ibn Khuzaimah ibn Mudrikat ibn Ilyas, wa huwa awwalu man ahdal bidna ila al-rihal al-haramiyah. Wa sumi'a fi sulbihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala wa rabba. Ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan, wa hadha silkun nazmat faraidahu banan sunnah samiyah. ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمس بعده الشار وأبا وعدنان بلا ريب عند لغن علوم مسجية إلى الدبيه إسماعيل نسبة دور مجتمع بعد به من عقد تعلقت بواجبه الذرية فكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم أيوة نسبنا جنب نسبنا نسبنا نسب الملا ulahu qalladar